Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah fi kitabihi Syarh Sunnah. Wa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Kulliha finnar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Qila ya Rasulullah man hum? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat yang lain disebutkan iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala sintain wa sab'ina firqatan wa sataftariku ummati al hadis. Dalam riwayat lain disebutkan Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Adapun umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Berarti ada golongan. Nah, harus kita memiliki golongan. Harus kita memiliki kelompok. Nah, namun siapa golongan tersebut, siapa kelompok tersebut, ini yang kita harus jangan sampai keliru dalam memilih. Kan seperti itu ya. Kecuali satu, yaitu wahya al-jama'ah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam hadis ini, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Hadis ini ada di situ rawi yang daif, namun secara umum dari beberapa jalannya hadis ini insyaallah hadis yang hasan. Ya, artinya bisa dijadikan hujjah. Golongan tersebut yang selamat tersebut yaitu al-jama'ah. Siapa itu ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi? Jama'ah itu adalah orang yang aku berada di atasnya di hari ini dan para sahabatku di atasnya. Maka ana mislu ana alaihi wa ashabi. Dan berarti disebutkan seperti itu. Barang siapa yang misal, misal itu artinya persis. Ya. Sama. Serupa. Dalam akidahnya. Dalam mereka bertamasuk dengan agama Islam ini, dengan tauhid, dengan sunnah. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimitsli." Kan seperti itu. Apabila mereka beriman dengan persis, "Ma amantum bihi faqad ihtadaw." Nah, jadi harus orang itu kalau mau mendapatkan hidayah, berimannya sebagaimana persis dengan keimanannya para sahabat. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman persis dengan keimanan kalian wahai sahabat, al-khitab sahabat. Karena ayat turun kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang hidup ketika itu sahabat mereka. Berarti ayat-ayat Al-Qur'an ini ya, ditujukan pertama kali kepada kaum muslimin yang hidup di masa tersebut, yaitu sahabat. Semuanya tempatnya di neraka. Kita yakini ini, namun untuk kemudian kita mentakyin orang per orang, ya, dan yang atau kelompok sekarang, partai-partai yang ada ini, tidak bisa kita bermudah-mudahan. Nah, disebutkan oleh para ulama 73 golongan yang selamat satu. Makanya juga disebut dengan firqah. Al-firqatun najiyah, kan seperti itu. Ya, firqah, kelompok. Nanti kita harus mengikuti kelompok. Tapi siapa? Kelompok yang selamat. Ta'ifah. Ya kan? Ta'ifah mansurah. Nah. Berarti yang 72 ini yang terancam. Terancam dengan neraka. Mereka disebut oleh para ulama adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ummatud da'wah. Kalau ummatud da'wah artinya seluruh umat manusia yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena atau syariatnya meliputi seluruh umat manusia, itu ummatud da'wah. Dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk seluruh umat. Ini ummatud da'wah. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Kalau nabi-nabi yang lainnya diutus hanya untuk kaumnya, atau rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kaumnya. Baik. Berarti ini sekarang 72 golongan tersebut bukan ummatud da'wah, namun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih di dalam dairatul Islam. Ya. Mereka masih di dalam lingkup Islam. Makanya kemudian para ulama menyebutkan beberapa kelompok yang memang kesesatannya itu mengeluarkan mereka dari keislaman karena kekufuran yang nyata. Ya. Di antaranya Jahmiyah, Al-Qadariyah yang pertama dahulu. Al-Qadariyatul Ula, yang menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengetahui, kecuali Allah itu tidak mengetahui perkara yang terjadi kecuali setelah perkara tersebut terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Ini Qadariyah Ula. Ini dikafirkan oleh para ulama. Jahmiyah, Qadariyatul Ula, wa kadzalika Rafidhah. Nah. Qala rahimahullah wa hakadha kana ad-dinu ila khilafati Umar ibn al-Khattab wa hakadha kana fi zamani Utsman falamma qutila Utsman jaa al-ikhtilaf wal bid'ah wa sara an-nasu ahzaban wa saru firaqan faminan nas man sabata 'ala al-haqq inda awal at-taghyir wa qala bihi wa amila bihi wa ada'a an-nas ilayhi. Baik. Maka kata al-muallif sekarang, seperti ini agama masih utuh, masih terjaga ajaran agama ini, ya, secara murni, bukan artinya tidak ada kemaksiatan, ya, tidak ada pelanggaran, tidak ada kekeliruan. Ya, namun masih utuh agama Islam tersebut. Jelas sampai masa khilafahnya Umar bin Khattab. Kemudian datang Utsman sebegitu pula. Kemudian di akhir khilafah Utsman yang akhirnya ditandai dengan terbunuhnya beliau radhiyallahu anhu, mulai muncul perselisihan dan bid'ah. Bid'ah yang pertama kali muncul dalam agama Islam ini atau umat Islam, yaitu bid'atul khawarij. Munculnya itu secara terang-terangan. Kalau muncul bibit-bibitnya itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak secara nyata kebid'ahannya itu ada. Namun mulai tampak, yang dimulai dengan oleh Dzul Khuwaisirah, ya, Ya, mengatakan kepada Muhammad, "I'dil ya Muhammad." Nah, dengan lancangnya, dengan beraninya orang ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bersikap adillah wahai Muhammad." Nah, ini awal bibit. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Sayakunu min dahdahi hadzal rajul al hadis." Akan muncul nanti dari punggung orang ini atau dari keturunan orang ini kelompok yang kemudian ciri-ciri khawarij disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya pada zaman tersebut hadza al-dzul khuwaisirah tidak menampakkan kecuali itu saja. Datang khilafah Abu Bakar, datang khilafah Umar, datang khilafah Utsman mulai kemudian. Ya. Sampai terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Wasabab di antara sebabnya dan ini yang perlu kita perhatikan sampai sekarang al-kalam ala wulatil umur. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita menjadi sebab. Ya. Al-kalam ala masawi wulatil umur. Pembicaraan tentang kejelekan-kejelekan penguasa. Kejelekan-kejelekan pemerintah. Nah, Utsman ini kan ceritanya seperti itu. Katanya kata, padahal ya masih kila wakol. Katanya sudah menyelisihi apa yang dibawa oleh Abu Bakar wa Utsman. Katanya mendahulukan keluarganya, nepotisme. Katanya merubah syariat dengan melakukan sholat dia ketika haji di Mina 4 rakaat dan yang lain-lainnya. Perkaranya tidak lepas dari dua hal. Imma al-kadzib, kedustaan, wa imma su'ul faham. Nah, ini yang terjadi pada Utsman radhiyallahu anhu. Artinya orang-orang membicarakan Utsman ini imma kedustaan-kedustaan yang disebarkan oleh orang-orang tersebut atau mereka pemahamannya jelek. Enggak paham bagaimana bersikap, enggak paham bagaimana berbuat, enggak paham bagaimana melihat suatu permasalahan. Bukan kemudian Utsman itu pasti benar terus. Namun beliau seorang mujtahid yang syariat sendiri menetapkan seorang yang mujtahid itu apabila keliru itu mendapatkan satu pahala. Dapat pahala berarti tidak dosa. Seorang mujtahid ketika berijtihad dan salah tidak dosa, bahkan mendapatkan pahala. Nah, kesalahan tetap kita katakan kesalahan. Namun kemudian disikapi seorang mujtahid dengan kesalahannya karena ijtihadnya dengan sikap-sikap yang tidak syar'i, nah sementara syariat mengatakan dapat pahala. Kan seperti itu. Ini Allah subhanahu wa ta'ala melalui wahyu dari Rasulnya mengatakan dapat pahala. Salah. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Idza ijtahadal hakim fa akhta'a." Di situ ditegaskan salah. Maka kesalahan tidak akan menjadi suatu kebenaran. Namun pelakunya, nah itu aja. Dibedakan. Kesalahan yang terjadi dari seseorang itu dilihat dulu orangnya. Adapun kesalahannya kita katakan salah. Nah, tapi orang yang dilihat. Seperti itu. Orang yang memang layak untuk berijtihad, miliki ilmu yang luar biasa, miliki keutamaan yang luar biasa dengan orang yang jahil, orang yang mengikuti hawa nafsu ketika muncul kesalahan, ya la yastawun, berbeda. Gak bisa dihukumi sama. Pelakunya itu harus disesuaikan dengan kondisinya. Adapun kesalahannya, ya salah, selesai. Seperti itu. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, ini mengingatkan kita pada banyak hal, pada banyak perkara. Kita ini kalau diingatkan, kita ini kalau mendapat masukan, entah buat diri kita, buat keluarga kita, anak-anak kita, itu sudah bersyukur, alhamdulillah. Nah, banyak-banyak kita bersyukur, ya. Karena yang bisa mengkoreksi kita ya saudara kita. Nah, suatu kekeliruan itu jangan kita kekeh, jangan kita bertahan mengatakan atau mencari pembenaran. Ya. Adapun hukum pada orangnya, memang kita harus lebih selektif. Tapi untuk perbuatannya sudahlah. Dapat masukan tuh alhamdulillah, terima kasih, jazakallahu khair. Sudah diingatkan. Jangan kemudian kita mencari-cari pembelaan. Nah, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kan seperti itu. Nah, janganlah kebencian engkau kepada satu kaum. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan akhirnya engkau tidak berbuat adil dan sportif, insaf. Tetap itu keluarga kita yang salah, ya kita katakan salah. Kita yang salah, ya kita harus mengakui kita salah. Seperti itu. Musuh kita benar, pada suatu perkara ya kita katakan benar. Mau gimana? Loh benar. Nah. Walaupun itu musuh kita, walaupun itu orang yang paling kita benci. Maka barakallahu fikum ikhwan intabihu. Ya. Kembali kepada permasalahan Utsman. Terlebih kemudian setelah meninggalnya Utsman, kata beliau rahimahullah, ja'al ikhtilaf wal bid'ah, kemudian mulai tambah perpecahan, kebid'ahan-kebid'ahan muncul. Setelah itu bid'ah apa? Syiah Abdullah bin Saba, yang dikatakan oleh orang-orang Syiah ini adalah syakhsiyah khayaliyah, katanya kepribadian yang ini apa? Enggak ada ini Abdullah bin Saba, itu cuma rekayasa saja, katanya Syiah sekarang. Tapi kan bukti-buktinya banyak, bahkan di kitab-kitab mereka pun mereka mengakui keberadaan Abdullah bin Saba. Ya Syiah Rafidhah ini. Nah. Kemudian datang juga termasuk yang pertama bid'ah Al-Qadariyah di zaman sahabat sekelas Abdullah bin Umar masih hidup. Al-Qadariyah yang meyakini bahwa Allah itu tidak mengetahui suatu perkara kecuali setelah terjadinya perkara tersebut. Maka kata Abdullah bin Umar, "Fa'akhbirhum anna Abdullah bin Umar fawalladhi nafsu ibni Umar biyadihi. Law anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dahaban ma tuqbila minhu hatta yu'mina bil qadar." Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maka demi zat yang Abdullah ibn Umar, jiwa Abdullah ibn Umar berada di tangannya. Apabila salah seorang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, sampaikan kepada mereka tidak akan diterima sampai orang ini beriman dengan takdir, dengan qadar, bahwa Allah itu mengilmui, bahwa Allah itu telah mencatat bahwa segala sesuatunya itu dibawa kehendak Allah, bahwa segala sesuatunya itu Allah yang menciptakan. Kalau tidak beriman dengan hal-hal ini, maka dia bukan muslim. Ini Abdullah ibn Umar yang mengatakan. Ya kan? Matuku bila minhu. Berinfak dengan infak sebesar gunung Uhud, emasnya tidak diterima. Sampai beriman dengan takdir. Berarti qadariyah yang pertama itu kafir. Makanya oleh para ulama tidak dimasukkan dalam 72 golongan. Nah, kemudian datang setelah itu di akhir zaman Sigar as-Sahabah. Ya, sudah sahabat-sahabat yang besar kibar sudah, apalagi sekelas Khulafa Rasyidin, Abdullah bin Mas'ud, bahkan Abdullah bin Umar pun sudah meninggal, Abdullah bin Zubair selesai meninggal, yang zamannya itu bertemunya dengan Rasulullah ketika mereka masih muda-muda, masih berumur. Di masa-masa ini Sigar sahabat, ya di masa mereka muncul kemudian juga bid'ah yang berikutnya, Al-Murji'ah. Nah, bid'atul irja, yang mengatakan bahwa iman itu cukup dengan keyakinan, amalan itu bukan bagian dari iman, dan rinciannya terkait dengan murjiah. Imannya Abu Bakar sama dengan imannya kita, imannya malaikat sama dengan imannya salah seorang di antara kita. Tidak terpengaruh iman itu tidak terpengaruh oleh dosa ataupun maksiat. Nah, kemudian setelah itu muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah, dan kebid'ahan-kebid'ahan yang lainnya. Wasara an-nasu ahzaban wasaru firaqan, maka al mu'allif, akhirnya manusia menjadi berhizb-hizb, bergolongan-golongan. Kalau dulu satu mah golongan. Nah, namun setelah pembunuhan Utsman mulai seperti itu. Wasaru firaqan, berfirqah-firqah, kelompok-kelompok, famiman nas man sabata al-haq. Di antara manusia masih ada yang kokoh di atas al-haq inda awwalit taghyir. Perhatikan, lafaz awwalit taghyir. Ya. Setiap ada kesesatan, penyimpangan muncul di awal-awalnya, ada orang-orang yang kokoh di atas al-haq. Makanya Pak Al-Mu'alif sebutkan ini tipe orang yang kokoh di atas al-haq ketika awalnya. Kenapa? Fitnah. Fitnah tushubuhat, fitnah fiddin, ya, dengan berbagai macam bentuknya, itu akan tampak jelas ketika sudah berlalu. Tapi ketika di awal-awalnya, ya, itu kibar di setiap masa yang mereka kokoh di atas al-haq dan orang-orang yang mengikuti dan mengambil petunjuk mereka. Nah, antum lihat deh. Setiap fitnah yang muncul, berapa banyak yang berguguran. Ketika awal muncul fitnah, tersamar memang perkaranya. Ya kita soalnya. Nah, kita yang masih diliputi oleh kejahilan. Ya, adapun kibar di setiap zaman, mereka memandang permasalahan dengan secara ilmiah, dengan ilmu yang mereka kuasai, dengan pemahaman yang rusuh. Nah, enggak usah jauh-jauh ke sana sekarang ini loh. Ya. Fitnah siapa saja datang? Hajuri, sebelumnya Abul Hasan Al-Ma'ribi, sebelumnya Sururiyah. Nah, setelah fitnahnya Hajuri Ma'bari, sekarang fitnahnya Bin Hadi. Nah, nanti akan ada datang lagi ya ikhwan. Ya. Nasihat ana buat anak pribadi antum semuanya, banyak-banyak kita mengikhlaskan niat, hati-hati apa yang ada di hati kita ini. Nah, jangan ada sesuatu yang kita sembunyikan. Karena kita ini berada di bawah pengawasan Allah, bukan pengawasan ustaz, wala pengawasan Syekh Robi, wala pengawasan siapapun. Mereka semuanya hanya manusia, namun Allah, nanti Allah tidak ridha dengan sesuatu yang jelek yang ada dalam hati, wal'iyadu billah. Datang masanya, kemudian Allah akan munculkan hakikat orang tersebut. Nah, nas'alullah assalamu wal'afiyah ya ikhwan. Ini orang yang kokoh. Mereka berucap dengan, berpendapat dengan pendapat ini, beramal dengan al-haq ini, dan menyeru manusia kepadanya. Nah, baik. Ilahuna, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah. Nah, fadal ya Aba Abbad. Firqatun Najiyah. La. Kalau firqatun Najiyah atau satu golongan yang selamat tidak melazimkan mereka masuk jannah bila hisab wala azab. Tidak melazimkan. Yang bila tanpa azab, tanpa hisab dan azab itu, ya itu tadi yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, ya. la yastarkun wa la yattayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak minta dikai, tidak minta diruqyah, tidak bertatoyur, dan mereka itu betul-betul yang bertawakal kepada Allah. Dan juga siapa? Para syuhada, asyahid, ya, juga masuk dalam jannah bigar hisab wala azab. Itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal ya doktor. Gimana? Enggak dengar ana. Hah? Adzul Khuwaisirah ana. Adzul Khuwaisirah. Apakah masih tergolong khawarij ataupun sahabat? Kalau sahabat sudah jelas enggak sudah. Seperti itu. Enggak akan mungkin dah sahabat seperti itu. Dikatakan khawarij secara zahir belum menampakkan, makanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dibiarkan. Ya kan, disikapi ya secara zahirnya. Nah, kalau dia betul-betul khawarij, kan kata Rasulullah, nah khawarij apa? Lain adrak tuhum, la kotal tuhum, kotla'at, kan seperti itu. Nah, sehingga kalau sahabat enggak, khawarij enggak, ya kemungkinan ya munafik mungkin, Allahu a'lam. Tapi yang pasti untuk dikatakan khawarij masih belum ada ulama yang sepanjangnya anak ketahui untuk kemudian dia dikatakan khawarij. Namun bibit khawarij, nah iya, ini banyak kalam ulama. Apa namanya, kurang lebih seperti itu. Ya karena Rasulullah menyebutkan juga seperti itu. Nah, karena saya khruju min dahdahi hadza, ya, akan keluar dari nanti di balik punggung orang ini. Nah. Taib, barakallahu fikum. Nah, fadhal ya Abu Usman. Yahudi kan 71 golongan. Kemudian Nasara tambah satu lagi. Terus pertanyaannya? Iya, di umatnya Musa, satu golongan yang mengikuti Musa dengan benar, yaitu yang selamat. Nasara yang mengikuti Isa dengan benar, yaitu yang selamat. Ciri-cirinya siapa? Datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman dengan Muhammad. Kalau hidup di zaman Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya tiap nabi tentunya kan ada pengikutnya yang apa? Yang benar lah ya, yang lurus lah, yang enggak. Nah, seperti itu. Nah, fadhal ya Abu Miftah. Bukan pertanyaan kemarin ya. Dalam 72 golongan tersebut, apakah golongan besar saja? Dan ya, apakah juga termasuk golongan kecil yang jumlahnya melengkapi di akhir zaman? Intinya begini sudah. Pokok golongan apa saja bukan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya termasuk 72 golongan. Sehingga kalau sekarang misalnya dihitung ada 1000 golongan misalnya, misal. Ya sudah 1000 itu yang mengkerucutnya ke 72 ini. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Yang lainnya? Nah, fadhal ya Aba Mahira. Lah, kalau Mekah jarang ada Yahud, ahlul kitab, bisa dibilang bahkan mungkin tidak ada kalau di Mekah. Nah, tapi ada baqaya ya. Bukan Yahudi wala bukan Nasara. Seperti itu, seperti Naufal ibnu siapa? yang pamannya atau kerabatnya Khadijah itu. Seperti itu. Mereka bukan Yahudi atau Nasara, bukan. Mereka tidak, bukan bagian dari Alkitab. Tapi masih ada sisa-sisa ajaran Ibrahim yang mereka masih berpegang teguh dengannya. Seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.